Halo, halo, ini siapa? Saat pertama kali ku dengar suaramu, hati kecilku berkata ada sesuatu. Mungkinkah dia gadis terakhir untukku yang selama ini ku dambakan, yeah. Sampai akhirnya ku kenal kau lebih jauh, hingga aku yakin kamulah yang terindah. Meski dinginnya sikapmu akan tingkahku, sedikit pun aku tak peduli. Pelit senyumanmu di depanku semakin membuatku penasaran. Berharap nanti kau ku miliki sampai di ujung senja. Sikapmu akan tingkahku, sedikit pun aku tak peduli.